الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر السنة فتلوى على وهذا سبلا بدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فقر السنة sang merah putih patutlah bangga kita menjadi santri santri yang cinta tanah air NKRI subhanallah bada mensalati walailu tadami wa farati safar sunan fadada wa hada wa hada subhanati hilanati senang rasa hati jadi seorang santri mau makan minum mandi juga harus ngantri aku tak peduli ku cari berkah ilahi dapat ridho kiai doa restu bunyai subhanallah bada mensalati walailu tadami wa farati kiriman juga tak ada uang makan bersama beralas daun pisang terasa bagaikan di hotel berbintang subhanallah bada min salati walailu tadami wa farati wa qurrasulah qadrahu wa hana wa hana subhanallah bilalati santri zaman now tak gampang mengobral cinta apalagi lebay dalam merayu wanita santri jatuh cinta itu cinta yang gila dia akan setia dan sekali menikah subhanallah bada min salati walailu tadami wa farati wa qurrasulah qadrahu wa hana wa hana subhanallah bilalati lanjut tiga majlis satu cinta membawa semangat bukan karena apa hanya mengharap syafaat pada Habib Qadir ku ucap terima kasih karena bisa berjumpa taretan salawasi Mustafa, kami juga mengharap kalian ke Madura. Jangan kau bingung, jangan mikir ongkosan. Gus Hafid siap nanggung yang penting solawatan. Subhanallah bada min salati, walailu tadami wa farati. Faqar Rasulullah badalahu wa ala, wa hada subhanallah bihi lalati. Lanjut. Subhanul Muslimin, ada Gus Azmi tampan, ada Hafidz Ahkam yang bikin cewek melayang. Namun At-Taufik, janganlah kau ragukan, ada Ahmad Tumbuk yang mirip kaya Sahrukan. Majlis At-Taufik ada Gus Khairan Az-Zain Nurul Mustafa khotimnya Habib Qadir beliau bertiga banyak janda yang taksir subhanallah bada min salati walailu tadami wa farati faqar rasulah fadalahu wa hala wa hada subhanallah bihi lalati tadi sore ku jumpa jemaah wanita dia menatapku heran langsung bertanya Ustaz Matumbu apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau subhanallah.